Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan syarah penjelasan yang kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan hadis Mahmud Ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Adapun hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu yang kita baca pada pertemuan yang lalu dan belum selesai penjelasannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Kemudian beliau menafsirkan makna syirik kecil di sini adalah riya. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir hal ini terjadi kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu sifat riya yang sudah kita jelaskan makna daripada sifat riya tersebut. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Sa'id, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل." Maukah aku beritahukan kepada kalian terhadap sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Masihid Dajjal? Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik yang samar, yaitu syirik kecil, yaitu seseorang berdiri menunaikan sholat kemudian memperbagus sholatnya karena dia melihat ada orang yang memandangnya. Inilah riya yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada para sahabatnya. Nah, bahkan lebih beliau khawatirkan Fitnah riya ini lebih beliau khawatirkan daripada fitnah ad-dajjal. Nah, ini menunjukkan bahwasannya riya lebih dikhawatirkan, nah, terhadap orang-orang saleh daripada fitnah dajjal. Karena ini sangat samar. Nah, adapun Al-Masihud Dajjal jelas, nah, kesesatannya jelas, pembangkangannya jelas, dan seterusnya. Kalau riya samar, nah, sehingga sangat dikhawatirkan akan menimpa orang-orang saleh. Yang jika hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan akan menimpa para sahabatnya, padahal para sahabat adalah orang-orang yang kuat keimanannya, orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Jika ini dikhawatirkan akan menimpa mereka, maka apalagi selain mereka, selain para sahabat. Nah, lebih sangat dikhawatirkan. Maka ini menunjukkan bahwasannya kita harus betul-betul menjaga amalan-amalan kita dari berbagai macam kotoran yang bisa mengotorinya atau bahkan menggugurkannya. Baik, telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Bahkan juga telah kita baca beberapa cara mengobati penyakit riya. Kita lanjut penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-Thalithah, faedah yang ketiga. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, jika mutlak dikatakan Syekhul Islam, maka ini maksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal mura'i fil ibadati la yaktafi bi butlani ibadatihi fayarji' minha la lahu wa la 'alayhi. Wa inna ma alaihi ma'a butlanil ibadah ismur riya wa huwa minasyirkil aswar. Kata beliau, sesungguhnya orang yang riya itu di dalam ibadahnya itu tidak hanya mendapatkan batalnya ibadah tersebut. Jadi orang yang riya ketika menjalankan ibadah, bukan hanya batil ibadahnya, kemudian dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, bukan seperti itu. Bahkan orang yang riya dalam ibadahnya, di samping batil ibadahnya, juga dia mendapatkan dosa riya. Jadi orang yang riya dalam beribadah, itu bukan hanya batil ibadahnya, tetapi juga apa? Mendapatkan dosa. Di samping ibadahnya batil, gak diterima, dia juga mendapatkan ism, dosa, karena telah berbuat riya. Dan riya ini termasuk dari asyirkul asghar, termasuk daripada syirik kecil. Nah, ini yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah dengan cara riya. Apa ini yang didapatkan? Ibadahnya gugur, batil, enggak dapat pahala. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan dosa, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ibadah murni ikhlas untuk Allah, tetapi ternyata dia lakukan Naam, karena ingin dilihat orang dan naam ingin pujian serta sanjungan dari orang yang melihatnya. Baik. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Qala Ibnu Rajab fi Syarhil Arba'in, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap Al-Arba'in, al-amalu li ghairillahi aqsam. Kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, amalan yang dilakukan untuk selain Allah itu ada beberapa macam. Taratan yakunu riya'an mahdhon, kadang-kadang tujuannya adalah riya secara murni, riya secara murni. Bihayat la yuradu bihi siwa muraatil makhlukin li ghardin dunyawi, di mana amalannya itu tidak ditujukan kecuali memang ingin dilihat oleh makhluk untuk tujuan dunia. Kahalil munafikin fi salatihim, ini contohnya seperti kondisinya orang-orang munafik dalam salat mereka. Orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan Islam tetapi hatinya kafir. Bagaimana sholat mereka? Nah, jihadnya mereka dan seterusnya, ya. Nah, murni riya. Nah, murni riya. Ini ibadahnya orang-orang munafik. Nah, karena hatinya kafir, menampakkan keislaman supaya enggak diganggu. Nah, supaya naam hartanya aman, ya. Sehingga dia ngaku muslim tetapi hatinya kafir. Maka sholat mereka murni riya. Wa hadha riya la yakad yasdur min mu'min fi fardhi sholati wa siyam. Maka riya yang seperti ini, yang sangat murni, riya yang seperti ini hampir tidak ada atau hampir tidak muncul dari seorang mukmin. Jadi seorang yang hatinya ada keimanan hampir tidak muncul darinya. Nah, dalam ibadah sholat mereka dan dalam ibadah puasa mereka, yang riya murni, setiap sholatnya tujuannya memang ingin dilihat oleh makhluk. Nah, ini riya yang seperti ini modelnya hampir tidak ada atau hampir tidak muncul dari diri seorang yang dalam hatinya ada keimanan. Baik, dalam ibadah sholat mereka atau puasa mereka. Waqad yasdur fi shadaqatil wajibah wal hajj wa ghairihima minal a'malidh dhahirah allati yata'adda naf'uha. Namun kadang muncul ya, riya yang seperti ini dari diri seorang mukmin, muncul dalam ibadah-ibadah na'am yang nampak, ya, seperti sedekah, nah, atau zakat, ya, atau haji, ya, dari amalan-amalan yang sangat nampak, ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang nampak yang manfaatnya itu terasa oleh orang lain, ya. Sedekah kan terasa manfaatnya oleh orang lain. Baik. Nah. Jadi kadang dalam amalan-amalan seperti ini muncul. Fa innal ikhlasu fiha aziz. Maka keikhlasan dalam amalan-amalan yang sangat nampak ini, sedekah, naam, haji dan yang lainnya yang naam manfaatnya itu terasa oleh orang lain, maka keikhlasan dalam melakukan amalan-amalan seperti ini, na'am, sangat berharga. Keikhlasan dalam amalan-amalan seperti ini sangat berharga. Itu orang, na'am, akan kesulitan untuk menjaganya. Wa hadzal amal la syakka annahu habit. Maka tidak diragukan bahwasanya amalan yang seperti ini yang disertai dengan riya, riya murni, dia melakukan amalannya itu karena memang ingin dilihat oleh makhluk, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka tidak ragu lagi amalan yang seperti ini habit, gugur, batil. Wa anna sahibahu yastahiqul maqt minallahi ta'ala wal uqubah, dan pelakunya berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama dari jenis amalan yang dilakukan li ghairillah, untuk selain Allah, karena selain Allah. Yang kedua, wataratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu riya. Yang kedua, kadang-kadang amalan itu awalnya untuk Allah. Kemudian setelah itu disertai dengan riya. Dibarengi dengan riya. Maka yang seperti ini, fa in syarakahu min aslih, jika dibarengi riya dari awal amalan, dari awal beramal, fannususu sahihatu tadullu ala butlanihi aidan wa hubutihi, maka nas-nas yang sahih menunjukkan batilnya amalan tersebut dan gugurnya amalan tersebut. Jika riya tersebut menyertai amalan dari awal, maka gugur amalannya, batil amalannya. Fa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana agna syuraka'an syirk faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis qudsi, ana agna syuraka'i 'ani syirk, aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu, paling tidak perlu dengan pembantu atau sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia menyekutukan aku, nah, dengan selainku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Itu Allah tidak menerima amalannya. Allah tinggalkan. Allah tidak menerima amalannya karena amalan yang dilakukan, nah, disekutukan dengan selain Allah. Nah, ini dalil menunjukkan batilnya amalan yang disertai dengan riya jika dia melakukannya atau menyertai riya dari awal amalan. Nah, maka batil. Wa mimman yurwa anhu hadzal ma'na annal amala idza khalatahu syai'un minar riya kana batilan ta'ifatun minas salaf minhum Ubadah bin Shamit wa Abu Darda wal Hasan wa Sa'id bin al Musayyib wa ghairuhum. Dan di antara para ulama yang teriwayatkan dari mereka makna ini, makna riwayat tadi, yaitu bahwasannya amalan apabila dicampuri dengan riya, maka amalan tersebut batil. Di antara para ulama yang teriwayatkan dari mereka makna hal yang seperti ini adalah sekelompok dari salaf, di antaranya Ubadah bin Shamit, kemudian Abu Darda, Hasan, Sa'id bin Musayyib, dan yang selain mereka, dan yang lainnya. Nah, mereka mengatakan bahwasannya amalan apabila dicampuri dengan riya, maka amalan tersebut batil. Wala na'rifu 'anil salaf fi hadha khilafan. Kami tidak mengetahui dari salaf ya, dalam hal ini adanya perselisihan, enggak ada. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan. Nah, di tengah-tengah para ulama. Fa in kana fi khilaf an ba'dil mutaakhirin, walaupun na'am dalam masalah ini ada perselisihan na'am pada sebagian mutaakhirin, ya. Orang-orang belakangan. Kalau orang-orang terdahulu salaf, ya, orang-orang terdahulu enggak ada perselisihan. Ada perselisihan muncul na'am di tengah-tengah orang belakangan. Baik. Wa qad ruwiya an Mujahid annahu qala fi hajjil jammal wa hajjit tajir huwa tamun la yanqus min ujurihim syai'un wa hadha mahmulun ala anna qasdahumul asli kana huwal hajj dunat takassub. Dan telah diriwayatkan dari Mujahid rahimahullahu taala tentang seorang yang berhaji, seorang tukang unta yang berhaji, atau seorang saudagar, pedagang yang berhaji. Jadi dia haji dengan bawa barang dagangan, atau dia adalah tukang unta, nah, yang untanya disewa sama orang yang mau naik haji. Jadi sekalian dia kesana ngantar yang haji, ya. Nah, nuntun unta na'am yang dinaiki oleh orang-orang yang berhaji, dia pun berhaji. Paham ya maksudnya? Nah, kalau dalam atau zaman sekarang mungkin supir ya. Nah, supir. Nah. Baik. Ngantar orang haji. Ya. Kerja dia supir, tapi ikut haji juga, ya. Nah. Atau dia pedagang. Nah, dia dagang di sana. Berangkat dari rumahnya bawa barang dagangan. Baik, dan melakukan haji di sana. Bagaimana hajinya dia? Yang disertai dengan tadi perdagangan, disertai dengan buruh narik unta misalkan, atau yang semisalnya. Kata Mujahid rahimahullahu taala, huwa tamun, hajinya sempurna. La yanqus min ujurihim syai'un, tidak terkurangi sedikit pun dari pahalanya. Wa hadha mahmul ala anna qasdahumul asli kana huwal hajj duna takassub. Nah, dan ini ya, ucapan ini dimungkinkan na'am bagi orang yang na'am tujuannya, tujuan asalnya na'am adalah haji. Tujuan asalnya na'am adalah haji. Duna takassub, bukan takassub, bukan cari uang. Jadi memang tujuannya pengen haji. Nah, baik. Cuman kebetulan dia adalah tajir, pedagang. Nah, ya. Namun tujuan asalnya adalah haji. Dia pengen berhaji. Nah, maka kalau tujuan asalnya adalah berhaji, ya, maka kegiatan-kegiatan lain yang tadi, yang sampai di sana dia berdagang, ya, itu tidak mengurangi pahalanya sedikitpun. Karena tujuan aslinya adalah haji. Baik. Kemudian wa amma idza kana aslul amali lillah. Adapun jika asal amalannya adalah untuk Allah, karena Allah. Summa tara'at alaihi niyatur riya, kemudian muncul awalnya karena Allah, kemudian muncul na'am niatan riya padanya. Baik, bagaimana yang seperti ini? Fa in dafa'ahu fala yadurruh, kalau dia berusaha menolaknya, dia berusaha menolaknya, dia berusaha menahannya, berusaha membersihkan hatinya dari riya. Nah, ketika muncul, fala yadurruh, maka riya yang muncul tersebut tidak berbahaya terhadap amalannya, karena dia berusaha untuk menolaknya. Bighairi khilaf, tanpa adanya perselisihan di tengah-tengah para ulama. Jika dia berusaha menolaknya, maka amalannya aman. Wa in istarsala ma'ahu, tapi kalau dia tidak berusaha menolaknya, awalnya karena Allah ibadahnya, kemudian di tengah-tengah ibadah muncul riya, tapi dia enggak berusaha menolak. Nah, fahal yuhbit amalah, apakah yang seperti ini menggugurkan amalannya karena dia enggak berusaha menolaknya? Am la yadurruhu dzalik wa yujaza ala asli niyatihi, ataukah hal seperti ini tidak berbahaya bagi amalannya dan dia dibalasi amalannya sesuai dengan awal niatnya, sesuai dengan niat awalnya. Niat awalnya apa? Karena Allah. Kemudian muncul riya, tapi dia gak berusaha untuk menolaknya. Jadi apakah amalannya gugur ataukah tidak gugur? Karena dia awalnya adalah karena Allah. Diberi pahala atau diberi balasan sesuai dengan niat awalnya. Nah, dalam masalah ini fi dzalika khilaf bainal ulama minas salaf. Dalam masalah ini ada perselisihan di tengah-tengah para ulama salaf. Nah, ulama terdahulu. Wa arju anna amalahu la yabtul bidzalik wa annahu yujaza ala niyyatihi al-ula. Dan aku berharap, kata Abdullah Al-Basam, aku berharap amalannya tidak batil. Nah, dan bahwasannya dia diberi balasan sesuai dengan niat awalnya. Atau masih ucapan Ibnu Rajab ya? Almarhum kata beliau, aku berharap amalannya tidak batil, ya. Nah, bahkan dia diberi balasan sesuai dengan niat awalnya. Nah, ada perselisihan. Beliau merojehkan yang tidak batil, ya, karena niat awalnya karena Allah. Baik. Namun yang sahih dalam masalah ini, jika amalan tersebut tercampuri dengan riya, jika amalan tersebut tercampuri dengan riya dan dia tidak berusaha untuk menolaknya, awalnya karena Allah, kemudian muncul riya dan dia tidak berusaha menolaknya, bahkan dia senang dengan riyanya tersebut, maka apa? Amalannya batil. Amalannya batil atau amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berusaha untuk menolak riya yang muncul tadi. Baik. Ini menunjukkan hendaknya seseorang ketika beramal menjaga niatnya di awal, di pertengahan, dan seterusnya. Berusaha untuk apa? Menjaga niatnya. Jika muncul riya, maka berusaha untuk menolaknya. Wa yastadilu li hadzal qaul bima akhrajahu Abu Dawud fi marasilihi an Atha al-Khurasani anna rajulan qala ya Rasulullah inna bani Salama kullahum yuqatiluna fi sabilillah minhum man yuqatil lid-dunya wa minhum man yuqatil Najdah wa minhum man yuqatil ibtigha'a wajhillah. Fa'ayyuhum syahid? Qala kulluhum idza kana aslu amrihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Yang berpendapat seperti ini, yang berpendapat tidak batil amalannya tadi, berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam marasilnya. Jadi hadis-hadis mursal. Berdalil dengan hadis mursal, padahal hadis mursal min kismi min kismi dhaif. Ya, hadis mursal itu termasuk dari jenis hadis lemah. Nah, hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Nah, hadis yang tabi'in langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in langsung Rasulullah namanya mursal, ya. Mestinya apa? Kalau tabi'in harus lewat sahabat dulu karena dia enggak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia langsung ngaku dari Rasulullah, mursal. Nah. Baik. Dan hadis mursal termasuk daripada jenis hadis yang lemah karena terputus, terputus sanadnya. Sahabat ini yang terputus. Enggak ada sahabatnya. Mestinya dia melalui para sahabat. Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berdalil dengan hadis mursal ini dari Atha Al-Khurasani bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Salamah itu semuanya na'am bertempur di jalan Allah, itu ikut perang. Nah, di antara mereka ada yang bertempur karena tujuan dunia. Nah, ingin dapat ghanimah atau yang lainnya. Dan di antara mereka ada yang bertempur na'am karena keberanian, ya, karena memang suka bertempur, ya, suka kelahi gitu. Nah, berani. Dan di antara mereka ada yang bertempur dalam rangka mendapatkan wajah Allah, ya, yaitu ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah di antara mereka yang syahid? Ya. Maka beliau mengatakan semuanya. Apabila na'am taib awal urusannya atau pokok urusannya adalah atau tujuan asalnya adalah agar kalimat Allah tinggi di atas muka bumi ini. Nah. Taib. Jadi mereka berdalil dengan riwayat ini. Namun mursal adalah termasuk daripada hadis, termasuk jenis hadis lemah. Dan di sana ada hadis yang lebih jelas. Nah, yang menunjukkan bahwasannya, bahwasannya yang syahid adalah yang tujuannya, tujuan bertempurnya adalah, dalam rangka kalimat Allah, tinggi di atas muka bumi ini. Yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, bukan tujuan yang lain dari tujuan-tujuan tadi. Baik. Itu hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Naam, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang yang dia bertempur karena ingin mendapatkan ghanimah. Dan ada seorang yang bertempur karena ingin dikenal sebagai pahlawan." Nah, ingin disebut-sebut namanya. Dan ada seorang yang dia bertempur agar di kenal kedudukannya, agar dilihat kedudukannya. Maka siapakah yang sebenarnya bertempur di jalan Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang bertempur, berperang dengan tujuan agar kalimat Allah tinggi di atas muka bumi ini, maka itulah yang bertempur di jalan Allah. Jadi yang bertempur yang tujuannya agar kalimat Allah tinggi di atas muka bumi, itulah yang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian wa dzakara Ibnu Jarir anna hadzal ikhtilaf innama huwa fi 'amalin yartabitu akhiruhu bi awwalihi. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan bahwasannya perselisihan ini terjadi, ya, itu pada amalan yang berkaitan antara akhir amalan dengan awal amalan. Baik. Jadi perselisihan tadi terjadi adalah dalam amalan yang akhir amalan itu ada kaitannya dengan awal amalan. Tapi kita kembali kepada perselisihan tadi. Perselisihan tadi apa? Orang yang dia melakukan suatu amalan karena Allah, kemudian muncul di tengah amalan tersebut riya. Nah, maka pendapat pertama apa tadi? Kalau dia berusaha menolaknya, maka tidak berbahaya riya tersebut terhadap amalannya. Amalannya aman. Baik. Oh, ini enggak ada perselisihan ya kalau ini. Kalau dia berusaha menolaknya enggak ada perselisihan. Ghairi khilaf. Yang ada perselisihan adalah jika dia tidak berusaha menolaknya, maka ada perselisihan. Yang pertama apa? Gugur amalannya. Pendapat pertama gugur amalannya karena dia tidak berusaha menolaknya. Pendapat kedua, tidak gugur amalannya. Dia diberi balasan karena niat awalnya. Niat awalnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, perselisihan ini adalah dalam amalan yang akhir amalan itu ada kaitannya dengan awal amalan. Seperti apa? Yang akhir amalan itu ada kaitannya dengan awal amalan. Seperti salat, kas-shalah, wasiyam wal hajj. Seperti salat, puasa dan haji. Sholat, akhir amalan, ada kaitannya enggak dengan awal amalan? Ada kaitannya. Ya. Sekarang gini. Sudah sholat. Dua rakaat sampai 4 rakaat. Rakaat keempat, batal. Batal enggak rakaat pertama? Batal ya? Batal, inilah maknanya amalan yang akhir amalan ada kaitannya dengan awal amalan. Artinya ini satu rangkaian. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ini satu rangkaian. Kalau rakaat keempat batal ya berarti batal semua, gitu. Demikian pula puasa. Puasa. Baik, ketika dia batal di sore hari, hampir maghrib membatalkan diri, maka puasanya batal dari awalnya. Baik, dari awalnya batal, kalau dia mau mengganti maka mengganti secara penuh. Dari awal. Tidak mengganti hanya sekedar berapa jam yang dia kurang tadi, enggak. Baik, demikian pula haji. Kalau dia batal atau dia tunda, maka dia harus mengulang dari awalnya. Inilah makna amalan yang akhir amalan ada kaitannya dengan awal amalan. Jadi perselisihan tadi terjadi pada amalan yang akhir amalan itu berkaitan dengan awal amalan. Seperti sholat. Awalnya karena Allah. Rakaat pertama karena Allah. Rakaat kedua karena Allah. Rakaat ketiga karena Allah. Belum ada kotoran. Rakaat keempat ada orang yang melihatnya. Ada orang melihatnya sehingga yang tadinya sholatnya cepat ya. Rakaat keempat masya Allah tumaknina khusyuk. Dan dia dalam hatinya pengen dilihat oleh orang tersebut dan ingin mendapatkan pujian. Padahal ketika belum dilihat orang enggak ada niatan seperti itu. Cuman karena ada orang melihat akhirnya muncul niatan seperti itu, pengen dipuji oleh orang yang melihatnya. Maka apakah amalan sholatnya gugur? Baik, pendapat pertama tadi gugur karena akhir amalan ada kaitannya dengan awal amalan. Karena ini satu rangkaian, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ini satu rangkaian amalan. Pendapat kedua apa? Tidak gugur. Tidak gugur. Baik. Kemudian mana yang rajih? Yang rajih adalah gugurnya amalan tersebut. Ketika dia riaknya muncul di rekaat keempat. Maka gugur amalannya. Karena rekaat 1, 2, 3, dan 4 itu satu rangkaian ibadah. Satu. Bukan tersendiri. Sehingga kalau di rekaat keempat dia batal, Maka apa, dia harus mengulangi dari awal, dari rakaat 1. Nah, pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Taib. Jadi perselisihan tadi terjadi pada amalan yang akhir amalan ada kaitannya dengan awal amalan seperti sholat, puasa, haji dan seterusnya. Fa amal ladzi lartibatu fi, adapun amalan yang tidak ada kaitannya, ya, enggak bersambung, kal qiraah seperti membaca Al-Qur'an, wa dzikir seperti berzikir, wa infaqil mal atau berinfak, wa nasyri ilm atau menyebarkan ilmu, ya. Fa innahu yanqati'u bi niyatir riya' at-tari'ah 'alaihi. Maka amalan tersebut terputus dengan munculnya niat riya. Jadi kapan terputusnya amalan dia? Ketika munculnya niat riya. Wa yahtaj ila tajdidi niyyah, dan dia perlu untuk memperbaharui niatnya. Adapun amalan yang sebelumnya tidak tercampur riya, maka apa? Diterima. Nah, misalkan membaca Al-Qur'an tadi. Membaca Al-Quran, ya, dari ayat pertama kemudian ayat kedua ini, nah, apa ini amalan yang tidak terkait akhir amalan dengan awal amalan. Nah, misalkan dia membaca sudah satu juz, sudah selesai satu juz, lanjut lagi juz kedua. Juz yang kedua, nah, ada orang lewat, ya, atau ada orang mendengarnya, ya, sehingga muncul riya tadi. Masuk juz kedua, muncul riya, dan dia tidak berusaha menolaknya. Maka amalan qiraah Quran di juz pertama itu apa? Gugur enggak? Enggak gugur, karena enggak ada kaitannya dengan juz yang kedua. Paham ya? Nah, enggak ada kaitannya. Nah, beda dengan sholat tadi, rakaat keempat kalau batal ya harus ngulang dari rakaat pertama. Kalau ini enggak, qiraah Al-Quran enggak ada kaitannya amalan terakhir dengan amalan awalnya, enggak ada kaitannya. Maka apa? Yang dia baca juz pertama karena Allah diterima. Adapun yang dia baca mulai juz kedua, kemudian ada orang melihatnya dan dia muncul niatan riya dan dia tidak berusaha menolaknya, maka itu yang tertolak. Juz yang kedua itu yang tertolak. Nah, adapun yang pertama tadi, yang sudah tadi, yang belum datang orang tadi diterima. Nah, baik. Atau seperti contohnya infak di jalan Allah. Nah, infak di jalan Allah, dia banyak berinfak. Baik, pagi hari berinfak, siang berinfak, sore berinfak. Nah, di pagi hari dia infak karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terus berinfak. Nah, nggak ada niatan riya. Siang hari juga dia infak lagi. Nah, karena Allah, nggak ada niatan riya. Sore harinya, nah, ketika berinfak ada orang yang, nah, mungkin punya kedudukan, ya, sehingga dia menginginkan riya atau meniatkan ingin dilihat oleh orang tadi dan ingin mendapatkan pujian manusia, ya. Maka infak yang pagi siang nggak ada kaitannya dengan infak yang dilakukan di sore hari, nggak ada. Maka yang pagi dan siang hari tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, ya, karena tidak disertai dengan riya. Adapun infak yang sore hari tadi, ya, karena disertai dengan riya, maka itulah amalan yang tidak diterima karena terkotori dengan riya. Nah, mafhum ya? Nah, baik, jadi bedakan antara amal yang ada kaitannya akhir amalan dengan awal amalan dengan amalan yang tidak ada kaitannya. Nah, baik, kalau yang tidak ada kaitannya akhir amalan dengan awal amalan, maka jika muncul riya dan tidak berusaha menolaknya, yang tidak diterima hanya amalan yang tercampuri dengan riya saja. Adapun amalan yang pertama diterima, nah, karena belum tercampuri dengan riya. Adapun amalan yang tercampuri dengan riya, yang amalan tersebut akhir amalan ada kaitannya dengan awal amalan, ketika muncul riya, dimanapun munculnya, baik di awal, di tengah, di akhir, maka menggugurkan seluruh amalan tadi. Misalkan sholat tadi, ya, sholat. Nah, rekat pertama, kedua, ketiga, ikhlas karena Allah. Nah, gak ada apa-apa. Rekat keempat, muncul orang. Sehingga niat riya muncul, pengen dilihat oleh orang tersebut. Nah, ya. Ketika niat riya muncul dan dia tidak berusaha menolaknya, maka gugur amalannya. Karena rekaat keempat ada kaitannya dengan rekaat 1, 2, dan 3. Karena itu satu kesatuan amalan. Yang jika satu gugur, gugur semuanya. Nah. Baik. Maka jika seseorang sedang membaca Al-Quran, kemudian di tengah-tengah dia membaca muncul niatan riya, ya. Nah, maka hanya bacaan yang disertai dengan riya itu yang tidak diterima. Dan ketika dia ingat, hendaklah dia berusaha untuk menolaknya, membersihkannya, dan memperbaharui niatnya. Nah, diperbaharui lagi niatnya. Kemudian baru mulai membaca lagi. Ya. Baik. Sudah masuk Isya ya. Kita lanjut ba'dal adzan. Nah, biar selesai pembahasannya. Nah, karena ini udah dua pertemuan ya. Dua pertemuan dengan ini. Baik, kita lanjut ba'da al-adhan. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, wa amma idza amila al-amala khalisan thumma alqa Allahu lahu as-sana'a al-hasan fi qulubil mu'minin fadzalika fadlullah wa rahmatihi. Fa idza istabshara bidzalik lam yadurruhu dzalik. Dan adapun jika seseorang melakukan amalan ikhlas karena Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan pujian yang bagus di hati-hati kaum mukminin, yaitu kaum mukminin memujinya. Jadi dia mengamalkan amalan tersebut ikhlas karena Allah. Kemudian kaum mukminin memujinya, memuji dia. Dia enggak ada niat riya, tapi orang lain ini atau kaum mukminin memujinya. Nah, maka yang demikian itu adalah fadlullah wa rahmatih. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Fa idza stabsyara bidzalik lam yadurruhu dzalik. Kalau orang yang beramal ikhlas tadi senang. Nah, dengan kecintaan atau pujian orang tadi kepadanya, ya. Nah, maka ini tidak berbahaya bagi amalannya. Paham ya? Tidak berbahaya bagi amalannya. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal ma'na hadis Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil rajul ya'malu lillah amal al-khair wa yahmaduhun nas alaih faqala tilka ajilu bushra al-mu'min Dalam makna ini ada hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seseorang yang melakukan amalan karena Allah, ikhlas karena Allah. Nah, kemudian manusia memujinya, manusia memuji dia, maka beliau mengatakan tilka ajilu busyral mu'min, yang demikian itu adalah berita gembira untuk seorang mukmin, ya, yang Allah segerakan. Berita gembira, ya, yang Allah segerakan. Ini tambahan, nah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu dia diberikan berita gembira, dijadikan hati orang lain senang kepadanya. Ya. Dijadikan hati orang lain senang kepadanya dan memujinya. Padahal dia apa? Gak mengharapkan itu semua. Dia gak mengharapkan itu semua. Nah, tapi ketika dia melakukan suatu amalan, muncul kecintaan manusia kepada dia dan muncul pujian orang kepada dia. Nah, baik. Jadi walaupun dia gembira dengan hal tersebut, kan gembira ketika ada orang cinta kepada kita, gembira gak? Gembira, senang. Itu tidak mempengaruhi amalannya. Tidak mempengaruhi amalannya. Bahkan itu adalah ajilu busyrul mukmin, kabar gembira, berita gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan, yang segera. Ya. Nah, baik. Kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas tadi yang pertama, nah, bahwasannya amalan yang tercampuri dengan riya itu tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan, nah, atau kata lainnya, amalan yang tercampuri dengan riya itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, jika yang membangkitkan amalan tersebut adalah riya, yang membangkitkan amalan tersebut adalah riya, maka amalan ini batil. Nah, dari awalnya sudah batil, seperti kondisi orang-orang munafik tadi. Orang-orang munafik, apa yang membangkitkan mereka sholat? Ya? Atau ikut jihad? Riya. Yang membangkitkan mereka untuk melakukan amalan tersebut adalah riya. Maka amalan seperti ini batil dari asalnya. Ya. Baik. Yang kedua, amalan tersebut awalnya karena Allah, kemudian muncul riya tadi di tengah-tengah amalan. Baik, maka jika dia berusaha untuk menolaknya, mengusirnya, membersihkannya, maka tidak berbahaya riya tersebut bagi amalannya. Karena dia berusaha menolak. Nah, maka amalannya aman. Tetapi jika dia tidak berusaha menolaknya, bahkan yaster silvi, terus ada riya di hatinya, tidak berusaha menolaknya, maka gugur amalan yang dicampuri dengan riya tersebut. Gugur amalan yang dicampuri dengan riya tersebut. Nah, jika amalannya adalah amalan yang berkaitan akhirnya dengan awalnya, maka gugur semua amalan dari awal sampai akhir. Tapi jika amalan tersebut tidak ada kaitannya awal sama akhirnya, akhir sama awalnya, maka apa? Yang gugur hanya yang tercampuri dengan riya saja. Baik, ini kesimpulan yang tadi di atas. Baik. Mafhum ya? Adapun jika seseorang mengamalkan amalan ikhlas karena Allah, ya, kemudian Allah jadikan manusia senang kepadanya, nah, atau manusia memujinya, nah, maka apa? Ini tidak berbahaya bagi amalan orang tadi. Walaupun orang tadi senang, nah, senang dengan kecintaan manusia kepada dia, nah, walaupun dia senang. Baik, itu tidak berbahaya bagi amalannya karena itu adalah ajilu busyrul mukmin. Nah, berita gembira bagi seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan di dunia. Nah, ya. Baik. Kemudian fawaid, faidah-faidah yang terkait dengan riya. Syekh di sini mendatangkan ada 5 faedah yang berkaitan dengan riya. Al-ula, faedah yang pertama, ar-riya jaliyun wa khafiyun. Riya itu ada yang jelas dan ada yang samar. Fal jaliyu huwa alladhi yub'itsu 'alal 'amal wa yahmilu 'alayhi wa la qasada al-'abdu thawab. Sedangkan riya yang jelas itu adalah riya yang membangkitkan untuk beramal. Nah, jadi memang yang menjadikan dia beramal adalah riyanya. Karena riya akhirnya dia beramal. Wa yahmil alaih, riya itulah yang membawa dia untuk beramal. Walaupun tujuan hamba tadi adalah pahala. Tujuannya pengen dapat pahala. Tapi apa yang membangkitkan dia untuk beramal? Riya tadi. Karena pengen dilihat oleh orang, karena pengen dipuji oleh orang. Nah, jadi walaupun tujuannya pahala, nah, amalannya gugur. Baik, karena yang membangkitkan dia untuk beramal adalah riyanya. Ini riya yang jali jelas. Wa amal khafi, adapun riya yang samar, fahuwa la yahmilu alal amal, adalah riya yang tidak membawa dia untuk melakukan amalan. Walakinnahu bihudurin nas yukhaffifuhu alaih. Tetapi dengan hadirnya manusia atau dengan adanya orang yang melihatnya, barulah muncul riya. Nah, ini riya yang samar. Kalau riya yang jelas, riya yang memang sifat itu membawa dia untuk beramal. Nah, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, ya, kenapa mereka sholat? Apa yang menyebabkan mereka sholat? Karena riyanya. Nah, riyanya orang-orang munafik membangkitkan mereka. Nah, untuk melakukan sholat. Nah, baik. Kalau riya yang samar itu tidak membangkitkan untuk melakukan amalan, tidak. Nah, bahkan mungkin bisa jadi dia melakukan amalannya awalnya karena Allah. Ya. Nah, yang membangkitkan amalannya adalah pahala, ya, karena ingin mendapat pahala. Tetapi dengan hadirnya manusia, munculnya manusia, nah, atau melihatnya manusia kepada dia, barulah. Nah, muncul riya tadi. Wa qad yakhfa, dan riya yang seperti ini memang kadang tersamarkan. Ini riya yang samar. Fala yad'u ilal idhar bin nutq. Riya seperti ini tidak mendorong orang untuk menampakkan dengan ucapan, tidak. Walakin bisyama'il wal hay'at, tetapi apa? Dia tampakkan riyanya dengan apa? Dengan sikap atau dengan hay'at, penampilan. Tidak dengan ucapan, tapi dengan apa, gerak-geriknya, ya. Nah, dengan penampilannya atau dengan sikapnya. Nah, yang tadinya enggak khusyuk, enggak tumaknina, ketika dilihat orang, hadir orang, jadi tumaknina, ya. Ini riya yang yakhfa, yang na'am, samar, yang kadang muncul, ya, di tengah-tengah ibadah. Baik, ini faedah pertama. Jadi riya ada yang jelas, ada yang samar. Yang jelas yaitu riya yang membangkitkan untuk melakukan amalan. Nah, ini riya yang jelas. Yang samar, nah, riya yang muncul ketika hadir orang baru muncul. Ini riya yang samar. Atsaniyah, yang kedua, faedah yang kedua, alimna mimma sabaqa anna riya'a muhbitun lil a'mal wa sababun limaktillahi ta'ala. Wa annahu minal muhlikat Wa man hadza haluhu fajadirun bitashmir an sakil jadd fi izalatihi wa mu'alajatihi. Kita tahu dari penjelasan yang sudah berlalu bahwasanya riya itu menggugurkan amalan. Dan riya itu merupakan sebab datangnya murka Allah. Dan bahwasannya riya itu adalah muhlikat, hal yang bisa membinasakan seseorang. Maka barang siapa yang naam kondisinya seperti ini, ya, memiliki sifat riya, ya, maka sangat pantas bagi dia untuk segera, ya, naam, untuk segera menghilangkan riya tersebut dari hatinya dan segera mengobatinya. Dan tata cara mengobati riya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada berapa cara? Ada 5 cara. Nah, ada kurang lebih 5 cara untuk mengobati riya. Nah, maka orang yang memiliki sifat riya, nah, karena riya ini sangat berbahaya, menggugurkan amalan, sebab turunnya murka Allah, sebab yang membinasakan, maka hendaklah dia segera membersihkannya, segera mengobatinya, ya. Nah, jangan hanya ketika kena batuk sedikit langsung beli obat, ya. Kenapa? Supaya sembuh batuknya, ya. Ini penyakit yang zahir. Nah, kita nggak mau kena batuk, kesehatan kita terganggu. Maka kalau kita nggak mau kesehatan kita terganggu, mestinya dia lebih semangat untuk menjaga amalannya agar tidak terganggu. Maka ketika muncul riya, segera obati. Nah, berusaha untuk mengobatinya. Nah, baik, bukan hanya perhatian terhadap badan dan kesehatannya. Nah, ketika terkena penyakit sedikit langsung segera, tapi ketika hatinya yang sakit tidak segera. Hatinya yang sakit santai. Nah, mestinya ini lebih segera lagi karena kaitannya dengan dunia akhirat. Kaitannya dengan dunia dan akhirat, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka hendaknya dia segera. Ketika hati tercampuri atau terkotori dengan riya, hendaklah dia segera mengobatinya, menghilangkannya. Nah, wadzalika biqal'i juzurihi wa usulihi minal qalb in kana mawjudan, yaitu dengan cara mencabut riya tersebut dari pangkalnya. Itu dari hatinya. Nah, jika riya tersebut ada dalam hatinya, maka segera dicabut dari akarnya, dari pangkalnya. Wa mudafa'ati ma yakhthuru minhu fil hal, dan menolak apa yang terbetik di hatinya, ya. Apa yang terbetik dalam hatinya, dia tolak secara langsung. Jadi mulai muncul riya misalkan, langsung tolak. Berusaha untuk menolaknya. Ya. Berusaha untuk menolaknya. Taib, ada pun tata caranya kemarin sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, lam yazalil mukhlisuna khaifina minar riya'il khafi yajtahiduna fi mukhada'atin nas min a'malihim as-salihah wa yahrisuna ala ikhfa'iha a'dham mimma yahrisun nas ala ikhfa'il ala ikhfa'i fawahishihim. Dan senantiasa orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka, orang-orang yang mukhlis, ahlul ikhlas, mereka senantiasa takut dari riya. Sehingga mereka berusaha, ya. Mereka berusaha untuk memalingkan manusia, ya, dari melihat amalannya. Mereka berusaha agar orang lain enggak melihat amalan dia. Kenapa? Karena takut terhadap riya. Sehingga mereka berusaha untuk memalingkan pandangan manusia dari amalannya. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amalan mereka. Dan kesungguhan mereka itu, ya, kesungguhan mereka, orang-orang yang ikhlas, kesungguhan mereka untuk menyembunyikan amalan mereka itu lebih besar daripada kesungguhan manusia untuk menyembunyikan kejelekannya. Seseorang ketika memiliki kejelekan, dia berusaha untuk menutupinya, ya enggak? Berusaha ditutupin kejelekannya, keburukannya. Dia enggak ingin kejelekannya terbongkar. Atau terkuak keluar. Dia berusaha untuk menutupinya sekuat mungkin. Ahlul ikhlas itu berusaha untuk menutupi amalannya dari pandangan manusia. Usahanya ini, kesungguhannya lebih besar daripada kesungguhan manusia ketika menutupi kejelekannya. Paham ya? Ini ahlul ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Selalu berusaha untuk menutupi amalannya. Dari pandangan manusia, mereka bersungguh-sungguh. Bahkan kesungguhan mereka dalam menutupi amalannya, itu lebih besar daripada kesungguhan orang dalam menutupi kejelekannya. Baik. Kullu dzalika raja'an yukhlisa 'amalahum. Itu semua dalam rangka untuk mengikhlaskan amalan mereka. Itu semua adalah sebagai harapan agar amalan mereka tetap terjaga keikhlasannya. Liyujazihimullahu ta'ala yaumal qiyamah biikhlasihim, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalasi mereka pada hari kiamat nanti atas keikhlasan mereka. Maka demikianlah semestinya seorang yang melakukan amalan, hendaklah dia berusaha untuk menutupi amalannya. Sebagaimana seorang manusia dia berusaha untuk menutupi kejelekannya. Maka seorang yang ikhlas demikian juga berusaha untuk memalingkan pandangan manusia dari amalannya, agar supaya terjaga keikhlasannya, agar supaya terjaga amalannya. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Anna fi israril a'mal faidatul ikhlas wan najatu minar riya. Taib, menyembunyikan amalan itu ada faedah ikhlas di dalamnya. Wan najah minar riya, dan juga selamat dari riya. Jadi dengan menyembunyikan amalan maka akan terjaga keikhlasan dan akan selamat dari riya. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, qad 'alima al-muslimuna anna sirra fihi ihrazul amal. Kaum muslimun mereka telah tahu bahwasannya menyembunyikan amalan itu, ihrazul amal adalah pemeliharaan terhadap amalan. Jadi dengan menyembunyikan amalan itu adalah sebagai bentuk menjaga atau memelihara amalan tadi supaya enggak rusak, sehingga disembunyikan. Walakinna fil izhari aidan faidatul qudwah al hasanah. Akan tetapi menampakkan amalan juga itu ada faedah kudwa hasanah. Ada faedah apa? Supaya diikuti oleh orang lain. Walidzalika asnallahu ta'ala ala sir wal alaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji amalan yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan juga memuji amalan yang dilakukan secara terang-terangan. Kedua-duanya Allah puji. Faqala, Allah berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika mereka atau jika kalian nampakkan sedekah, itu sedekah terang-terangan, maka fa ni'immahi, maka itu baik. Jika apa tujuannya? Supaya orang melihat kemudian orang tersebut mengikuti dia. Baik, supaya orang tersebut mengikuti dia. Seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka, menghasung mereka untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ya. Untuk kepentingan jihad di jalan Allah, maka para sahabat langsung ada yang langsung memberikannya di hadapan beliau dan di hadapan para sahabatnya. Nah, supaya apa? Supaya yang lain ikut. Nah, supaya yang lain juga terdorong untuk melakukan sedekah tadi. Nah, maka jika tujuannya seperti itu, tidak mengapa. Namun jika tidak ada tujuan untuk itu, maka menyembunyikan amalan itu lebih afdol, lebih baik. Nah, seperti ini, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan secara sembunyi-sembunyi kepada fuqara, sedekah tadi sembunyi-sembunyi, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, lebih baik bagi kalian. Karena ini lebih selamat dari riya. Nah. Baik. Intinya ketika seseorang menyembunyikan amalannya, ini akan lebih menjaga amalan tadi. Ya, akan lebih menjaga keikhlasan dan selamat dari riya. Nah. Namun bukan berarti menampakkan riya secara mutlak. Nah, tidak boleh, bukan, ya. Nah, kadang menampakkan amalan itu disukai, ya. Nah, disukai dan lebih didahulukan ketika tujuannya apa? Tujuannya adalah qudwah hasanah. Tujuannya supaya orang melihatnya kemudian diikuti. Misalkan dia adalah seorang pembimbing. Orang pembimbing atau seorang ustadz atau guru, ya. Nah, dia sholat. Nah, baik. Bahkan mungkin sholatnya agak di tempat yang lebih tinggi supaya semua orang lihat. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan pujian, ya. Bukan pengen dilihat kemudian mendapatkan pujian, bukan. Supaya orang lihat tata cara sholat yang benar. Nah, supaya orang melihat bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara rukuk yang benar, ya. Nah, cara sujud yang benar dan seterusnya. Itu tujuannya, supaya orang melihat bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka dalam hal kondisi seperti ini, menampakkan amalan disukai. Yang jika tujuannya dalam rangka supaya manusia bisa melihatnya dan mengikutinya. Nah. Baik. Atau misalkan sedang menghasung untuk bersedekah. Ya, sekarang kita mau membangun masjid misalkan. Silakan yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bersegera, ya, berlomba-lomba. Ya. Sepi, enggak ada yang langsung ngasih misalkan. Ya. Giliran ada yang pertama, nah, Ustaz, saya nyumbang 10 juta misalkan. Nah, akhirnya yang lain ngikutin kan? Nah, ya udah saya sekian, boleh sekian. Masyaallah. Jadi dia menjadi apa? Kedua. Nah, tujuannya dia menampakkan, ya, tadi supaya diikuti oleh yang lainnya. Nah, bukan ingin mendapatkan pujian atau sanjungan. Baik. Namun jika tidak ada tujuan itu, maka menyembunyikan amalan khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Nah, karena lebih selamat dari riya dan lebih terjaga keikhlasannya. Nah. Mafhum, ya? Nah, ini faedah yang keempat. Faedah yang terakhir, yang kelima. Qadian syatul insan ala ta'ati idza wajada minal muta'ab idza wajada man yata'abbadun. Fayadhun anna hadza min ar-riya wa laysa kadhalik ala al-itlaq. Li'anna al-mu'min yakunu lahu ragbatun fil ibadah, walakin qad yu'awwikuhu wa tamna'uhu al-ashghal wa ghalabatu syahwat wa tastawli 'alayhi al-ghaflah. Fa bi mushahadati al-ghair tazulu al-ghaflah. Wa amat au tandafi'ul awa'iq wal ashghal fi ba'dil mawadi' fayub'ith lahun nasyat. Nah, faedah yang kelima, kadang-kadang seseorang itu semangat melakukan ibadah dan ketaatan ketika melihat temannya semangat. Ya enggak? Nah. Baik. Semangat taklim kenapa? Karena lihat ada orang yang lebih tua dari dia semangat, ya. Sehingga dia pun semangat taklim. Nah. Kadang-kadang dia menyangka ini adalah riya. aduh gimana ya, apakah ini riya ya? Walaysa kadzalik, padahal itu bukan riya. Secara mutlak bukan riya. Karena seorang mukmin kadang-kadang dia memiliki semangat untuk ibadah, tetapi terhalangi oleh kesibukan, terhalangi oleh besarnya syahwatnya, ya, syahwat dunia misalkan. Sehingga dia terkuasai oleh kelalaiannya. Kelalaiannya menguasai dia. Dan dengan melihat orang lain, dengan melihat orang lain semangat, ya, maka hilang kelalaiannya. Jadi ikut semangat, ya. Jadi ikut semangat. Dan jadi hilang tadi penghalang-penghalang tadi, kesibukan-kesibukan tadi. Fi ba'dil mawadi, di sebagian waktu. Fayub'ith lahu nasyat, sehingga hal ini membangkitkan semangat dia untuk beramal. Makanya seperti ini tidak mengapa. Ini bukan riya, ya. Lihat orang lain, masya Allah semangat ta'lim misalkan. Ayo kita juga ikut semangat. Ini bukan riya. bukan riya. Atau melihat temannya masya Allah rajin sholat malam, ya, rajin puasa, ya, karena lihat temannya semangat, dia jadi semangat. Semangat sholat malam juga, semangat ta'lim atau semangat puasa juga, ya, karena melihat temannya. Yang seperti ini bukan riya. Baik. Wa yanbaghi lil mu'min an yuqina qalbuhu bi ilmillahi li jami'i ta'atihi. Maka seyogianya seorang mukmin hatinya itu yakin, tidak ragu, ya. Hatinya yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh amalannya, seluruh ketaatannya. Sehingga ketika dia yakin Allah mengetahui seluruh amalannya, maka dia akan selalu berusaha menjaga amalannya dari kotoran-kotoran riya. Baik. Kemudian sebagai tambahan faedah yang terakhir, bolehkah seseorang meninggalkan amalan karena takut riya? Dah enggak jadi ah. Kenapa? Enggak jadi. Takut riya. Bolehkah seperti ini? Baik. Meninggalkan amalan karena takut terjatuh ke dalam riya, ya, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini adalah was-was dari syaitan. Ya. Baik. Karena kadang syaitan itu datang kepada seorang muslim yang mau sholat atau yang mau baca Al-Quran, dan sekitarnya ada orang, ya. Syaitan datang. Syaitan ini bilang kepada orang tadi yang mau sholat tadi atau yang mau baca Quran tetapi banyak orang di situ. Syaitan datang kepadanya. Kemudian dia mengatakan, innaka sataqa'u fi riya. Jangan, gak usah sholat lah, nanti kamu terjatuh ke dalam riya, kata si syaitan. Ditakut-takuti dengan riya. Sehingga dia akhirnya, oh benar juga ya. Asalnya gak mau terjatuh ke dalam syirik kecil misalkan. Gak mau terjatuh ke dalam riya. Sehingga dia gak jadi sholat. Tadinya mau sholat sunnah gak jadi. Tadinya mau baca Quran gak jadi. Tadinya mau bersedekah gak jadi. Maka ini adalah kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal. Gak boleh seseorang meninggalkan ibadah karena takut riya. Kalau boleh seperti ini, ya, meninggalkan ibadah karena takut riya, kemudian boleh meninggalkan ibadah, maka syaitan akan terus-terus bermain-main dengannya. Syaitan akan terus bermain-main dengannya. Mau sholat takut riya gak jadi. Mau sedekah takut riya gak jadi. Mau ini takut riya gak jadi. Akhirnya gak jadi ibadah, gak beribadah sama sekali. Waliyadzubillah. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Ketika dia mau beramal, kerjakan amalan tersebut dan berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas karena ikhlas butuh tadi usaha, butuh latihan, ya. Nah, butuh perjuangan untuk ikhlas. Dia mau baca Quran, tapi di sekitarnya banyak orang, tetap kerjakan karena dia sudah meniatkan untuk baca Al-Quran. Nah, datang ke masjid niatnya untuk baca Quran, tapi di masjid banyak orang, maka nggak apa-apa, lanjutkan niatmu untuk baca Al-Quran tadi karena memang tujuannya kamu ke masjid untuk baca Quran atau tujuan kamu ke masjid untuk sholat, maka kerjakan, jangan terhalangi oleh bisikan syaitan tadi. Karena takut terjatuh ke dalam riya, akhirnya nggak jadi sholat, sampai di masjid nggak jadi baca Quran. Dan seterusnya waliyadzubillah, ini la yang bagi lil abdi tarkul ibadati makhafata riya. Tidak seyogianya, tidak sepantasnya seorang hamba meninggalkan ibadah karena takut riya. Enggak layak, enggak pantas. Mestinya dia tetap menjalankan ibadah tadi atau tetap terus dalam ibadah tersebut dengan disertai usaha untuk menjaga keikhlasan dan menolak riya. Baik. Barakallahu fikum. Ini sebagai tambahan faedah. Mafhum ya? Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembahasan tentang riya dalam dua pertemuan ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Benarnya dari Allah, sedangkan salah dan keringnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.